Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة إخواني في الدين أعزني الله وإياكم الحمد لله kita bertemu kembali dalam pengajian kita pada hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan kemudahan darinya dalam pembahasan kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad, yaitu apa yang cukup dari penjelasan tentang perkara akidah yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengantar kepada jalan yang lurus. Dan tentu saja kita mengetahui bagaimana pentingnya apa yang diuraikan oleh penulis kitab Al-Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudam Al-Maqdisi rahimahullahu taala, yang beliau adalah salah seorang ulama yang terkemuka dalam mazhab Hambali, di mana beliau menerangkan tentang pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan pembahasan kita yang terakhir dalam pertemuan yang terdahulu adalah penukilan dari perkataan dua imam yang terkemuka, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahumallahu taala, dalam perkara yang berkaitan dengan dalil-dalil keterangan dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih tentang nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita mengetahui pula bahwa apa yang disebutkan dari perkataan dua imam yang terkemuka tersebut merupakan contoh, ya, hanyalah sedikit dari begitu banyak perkataan para ulama sejak zaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in sampai zamannya tabi'in, murid-murid para sahabat, sampai zaman atba'ut tabi'in, pengikut dari para tabi'in dan murid-murid mereka, dari tiga generasi yang utama dan mulia yang menetapkan tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, yang dia adalah nama yang indah dan sifat yang tinggi yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pada fakrah yang keenam, ya. Pada fakrah yang keenam, kalau dalam kitab yang kita pegang dari Syarah Lum'atul I'tiqad oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala adalah pada halaman 22. Demikian ya akhwat. Halaman 22. At-targhibu fi sunnati wat-tahdhiru minal bid'ah. Wat-tahdhiru minal bid'ati. Iya kan akhwat? Ya. Atau sudah kita bahas ini? Baik. Naam, ya. Dalam fakrah yang berkaitan dengan dorongan untuk berpegang kepada sunnah dan peringatan dari mengikuti bid'ah, berkata Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudam Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, وقد أمرنا بالاكتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. طيب. Setelah beliau menyebutkan dalam fakrah yang keenam tentang bagaimana para salaf berjalan di atas apa yang disebutkan dari perkataan Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahumullah, maka beliau kemudian mengingatkan waqad amarna bil iktifa' li atharihim, dan kita telah diperintahkan untuk mengikuti jejak langkah mereka, ya, wal ihtida' bi manarihim, dan untuk berpetunjuk dengan, ya, manarihim, ya, jalan terang yang mereka tinggalkan. Wahadzarna minal muhdatsati, dan kita pun telah diperingatkan dari perkara-perkara yang baru. Wa akhbarana annaha minal dhalalat, dan telah dikabarkan kepada kita bahwa sesungguhnya perkara-perkara yang baru tersebut adalah dari perkara-perkara kesesatan. Kemudian beliau menyebutkan dalil akan perkara tersebut, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah telah bersabda, "Alaikum bi sunnati." Wajiblah bagi kalian untuk berpegang teguh, ilzamu bi sunnati, ya, akan sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di." Dan sunnah para khalifah yang lurus yang mendapatkan petunjuk sesudahku. Addu 'alaiha bin nawadir, gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah, tinggalkanlah perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalatun, karena sesungguhnya perkara yang baru itu seluruhnya adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Taib, ya. Maka ini perkataan yang disebutkan oleh Imam Muwaffaquddin Ibn Qudam Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, menegaskan apa yang telah disebutkan sebelumnya dari al-mawqif as-sahih, dari sikap yang benar, dari manhaj yang lurus yang dipegang atau berjalan di atasnya para pendahulu umat ini dari tiga kurun yang utama, tiga generasi yang utama, generasi sahabat, generasi tabi'in, dan generasi tabi'ut tabi'in, yang telah datang keterangan dan pujian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khairun nasi qarni thumma alladina yalunahum thumma alladina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah generasiku, setelah itu generasi sesudahnya, kemudian generasi sesudahnya, ya. Maka mereka adalah generasi terbaik dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya mengingatkan, kita telah diperintahkan untuk mengikuti jejak mereka, athar, ya, yaitu apa yang ditinggalkan oleh mereka. Dan yang dimaksud bukanlah sekedar mengikuti jejak saja, jejak langkah, tapi yang dimaksud adalah mengikuti bagaimana cara mereka beragama, bagaimana mereka melaksanakan perintah syariat, bagaimana mereka mewujudkan dan menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan untuk mengikuti mereka, wal ihtida' bi manarihim, dan berpetunjuk dengan, ya, apa yang mereka terangi dari jalan. Ya, dan tentang ini kita dapatkan tentu saja keterangan yang sangat banyak dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antara ayat-ayat dari Kitabullah yang menunjukkan akan perkara ini dengan tegas dan jelas adalah Surah At-Taubah ayat 100. Surah At-Taubah ayat 100. Allah SWT berfirman, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله berfirman, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار, dan orang-orang yang terdahulu yang bersegera dari golongan muhajir dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, radhiyallahu anhum wa radu anh, Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, perhatikan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memuji golongan yang pertama dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar, orang-orang yang bersegera kepada keislaman, yang pertama beriman, yaitu dari golongan muhajir dan ansar. Maka mereka orang-orang yang ridha kepada Allah subhanahu, orang-orang yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka pun ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah tidak mencukupkan itu, namun kemudian Allah mengingatkan, وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan. Subhanallah. Ya. Jadi ternyata tentu saja sepakat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa umat Muhammad yang terbaik adalah golongan muhajir dan ansar yang pertama menerima Islam dan menerima seruan keimanan. Itu sepakat. Ya. Mereka adalah generasi awal yang ditempa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan apa yang menyelisih akidah ini, maka mereka dari golongan Ahlul Furqa wal Dalalah. Ya. Mereka yang mencaci para sahabat, bahkan kemudian mengatakan mereka fasik, atau bahkan sampai mengatakan ya, seluruh sahabat itu kafir dan tidak tersisa keislaman mereka kecuali beberapa orang saja. Ya, ta'ala Allah an qawlihim. Ya, uluwan kabira. Ya. Ini adalah perkataan yang batil tentu saja. Ya. Maka mereka orang-orang yang telah disepakati oleh ulama umat bahwa mereka orang-orang yang paling utama, generasi awal dari golongan muhajir dan ansar. Tetapi sekali lagi bahwa Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengikutkan dalam keutamaan orang-orang dari golongan muhajir dan ansar tersebut, orang-orang yang datang sesudah mereka, orang-orang yang datang sesudah mereka. Tapi ada syaratnya. Apa itu? Bahwa mereka adalah orang-orang yang mengikuti golongan muhajir dan ansar itu dengan ihsan, walladzina taba'uuhum biihsan. Maka di sana ada keterangan, yaitu pujian Allah, keridhaannya kepada golongan orang-orang yang datang sesudah generasi para sahabat dengan syarat bahwa mereka mengikuti generasi para sahabat tersebut dengan ihsan. Jadi pujian. Dan dengan ini pula kita dapatkan faedah bahwa diperintahkan, ya, diwajibkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, pada masa kapanpun mereka berada, untuk mengikuti jalannya para sahabat, secara khusus golongan yang terdahulu berislam dan beriman dari golongan muhajir dan al-ansar. Ya. Jadi pertama keutamaan orang yang mengikuti para sahabat dengan ihsan, yang kedua perintah berarti di situ, ya. Jadi ada bentuk khabar dalam kaidah usul dikatakan, ya, jumlah al-khabariyah, ya, wa ma'naha insya'iyah. Kalimatnya kalimat berita, tetapi makna dari kalimat tersebut adalah perintah insya', perkara yang mesti dilakukan. Nah, itu perkara yang kedua, perintah. Yang ketiga faedahnya apa? Bahwa keridhaan Allah kepada hamba-hambanya, ya, tergantung dengan kadar pengikutan mereka kepada generasi awal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari golongan para sahabat ridhwanullah alaihim ajma'in. Ya, semakin kuat seseorang berpegang dengan jalannya para sahabat, maka akan semakin besar keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka. Ya. Bukankah Allah telah menyebutkan tentang keridhaannya kepada orang-orang Muhajir dan Ansar, ya? Apakah itu dari golongan Ahlul Badar? I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Ya? Atau kepada ahli Bai'atul Ridwan, Ahlus Syajarah, ya? Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Ya? Dan para sahabat yang lainnya, ya, yang disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bahwa Allah ridha kepada mereka. Maka sekali lagi perkara yang ketiga, keridhaan Allah kepada hambanya tergantung dengan kadar ittiba mereka kepada jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Yang perlu kita ingatkan bahwa yang dimaksud dengan mengikuti jalan para sahabat bukanlah dalam artian bahwa seseorang kemudian kembali ke zaman mereka, tidak mengendarai kendaraan kecuali unta misalnya, ya, seperti yang difahami oleh sebagian orang, ya. Dan kalau menggunakan kendaraan selain unta berarti bid'ah dan sebagainya, bukan itu yang dimaksud, ya. Yang dimaksud adalah melaksanakan agama, ya, perintah Allah dan Rasulnya, ya, seperti apa yang dilaksanakan oleh para sahabat, ya, beriman dan berserah diri dengan apa yang datang dari perintah, ya, dan berhukum kepada ketetapan Rasulullah SAW seperti apa yang ada pada para sahabat, beragama, menjalankan, ya, ketentuan agama ini seperti apa yang dijalankan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Naam, ya. Ini diantara ayat dalam kitabullah yang menunjukkan hal itu, ya. Dan telah terdahulu kita ingatkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 137. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas sami'ul 'alim." Allah berfirman, "Fa in amanu, jika mereka beriman, bimithli ma amantum bihi, seperti apa yang kalian beriman dengannya, faqad ihtadaw, maka sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk." Ya. Yang mukhatab di sini, yang diajak berbicara di sini tentu saja adalah orang-orang kafir Quraisy dan golongan musyrikin seluruhnya. Golongan orang-orang yang mengingkari nubuah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, golongan orang-orang yang mengingkari risalah syariat yang dibawa oleh Nabi Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka itu, fa in amanu bimithli ma amantum bihi, seandainya mereka, orang-orang kafir dan musyrikin tersebut, beriman seperti berimannya kalian, yaitu para sahabat, ya, faqad ihtadaw, maka mereka sungguh telah mendapatkan petunjuk, ya. Nah, jika itu keadaan orang-orang kafir dan musyrikin, bahwa petunjuk bagi mereka hanyalah dengan beriman seperti berimannya para sahabat, maka demikian pula orang-orang yang datang sesudah generasi para sahabat, diwajibkan bagi mereka untuk beriman sebagaimana generasi awal umat ini beriman. Nah, dan Allah mengancam, wa in tawallaw, dan jika mereka berpaling, fa innama hum fi shiqaq, sesungguhnya mereka dalam penyelisihan, dalam perpecahan, dalam perselisihan, fasayakfikahumullah, maka sungguh mencukupkan engkau, ya, mencukupkan engkau dari mereka. Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh Allah mencukupkan engkau dari mereka, ya, maka Allah akan menjagamu dari makar mereka, Allah akan melindungimu, ya. Wa huwa as-sami'ul 'alim, dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui, ya. Baik, ini di antara ayat dan juga yang perlu kita ingatkan yang terakhir, ya, apa yang disebutkan dalam surah, ya, An-Nisa ayat 115, ya, ayat yang kita tahu merupakan keterangan yang tegas, ya, untuk kita mengikuti jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Itu firman Allah SWT, "Wa may yushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda nuwallihi ma tawalla wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at nasira." Barang siapa yushaqiq ar-rasula, yang menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, meninggalkan jalannya Rasulullah SAW, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah tampak kepadanya petunjuk, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dan mereka mengikuti jalan selain jalannya orang-orang beriman. Dan orang yang beriman yang dimaksud yang pertama kali adalah tentu saja generasi para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Menyakiti Rasul setelah datangnya petunjuk, setelah jelasnya petunjuk, meninggalkan jalannya Rasulullah SAW. Demikian pula, wayattabi ghaira sabilil mu'minin, digandengkan, ya, bahwa ia menyelisih jalannya orang-orang beriman. Digandengkan itu dengan bentuk menyelisihi, ya, apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah jelas petunjuk itu. Orang yang seperti ini Allah mengancamkan kepadanya, nuwallihi ma tawalla, kami berikan apa yang dia inginkan, wa nuslihi jahannam, lalu kami tempatkan ia, lemparkan ia, jerembabkan ia ke dalam neraka jahannam, wa sa'at masira, dan dia sejelek-jeleknya tempat, ya. A'adana Allahu minan nar, semoga Allah menjauhkan kita dari api neraka, ya. Maka ini di antara keterangan yang menunjukkan wajibnya kita untuk mengikuti, ya, petunjuk para sahabat, ya, dan mengikuti jejak langkah mereka, ya. Sekian ini perkara yang jelas dan mengingatkan kita akan perkara ini. Tentu saja surah yang paling agung dalam Al-Qur'anul Karim yaitu surah Al-Fatihah, di dalamnya ada permintaan, ya, untuk mengikuti jalan para sahabat yang mereka adalah jalan orang-orang yang diberikan nikmat kepada mereka. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya, yaitu dalam sebagian riwayat dari para salaf mereka mengatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim Abu Bakr wa Umar, jalannya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, yang dimaksud adalah jalannya para sahabat. Naam, ya. Ghairul maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang yang sesat. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, al-maghdubu 'alaihim al-yahud wadh-dhallin an-nasara. Orang yang dimurkai, yang dibenci Allah adalah orang-orang Yahudi yang mereka memiliki ilmu namun tidak kemudian mengikuti ketentuan dari ilmu tersebut. Dan orang-orang yang sesat adalah orang-orang Nasrani yang mereka ingin beramal namun tidak mengikuti petunjuk tanpa ilmu sama sekali, ya. Tayyib. Nah, kemudian juga kita diingatkan dari perkara muhdatsat, perkara baru. Ya, di sini Al-Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala ingin mengingatkan kepada kita, setelah menerangkan tentang kaidah-kaidah, ya, yang disebutkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahkan tokoh terkemuka dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Abdillah, dan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Abu Abdillah, ya, dalam masalah asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang mereka sebutkan itu adalah kaidah yang penting, ya. Dan adanya kemudian pendapat-pendapat yang baru yang menyelisihi apa yang disebutkan oleh mereka para ulama Ahlus Sunnah tersebut merupakan dari perkara bid'ah. Beliau ingin mengisyaratkan akan perkara itu. Maka beliau menyebutkan wa hadzarna al-muhdatsati. Allah telah mengingatkan kita, ya, dari perkara-perkara baru. Wa akhbarana annaha min ad-dhalalat, dan dikabarkan kepada kita bahwa perkara-perkara baru tersebut adalah dari perkara kesesatan. Kemudian beliau menyebutkan dalil dan keterangan tentang hal itu, yaitu hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu. Apa yang telah terdapatkan penjelasannya insyaallah taala dalam alhamdulillah taala dalam pembahasan kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, pembahasan hadis-hadis Arba'un An-Nawawiyah. Ya. Di mana Rasulullah bersabda, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnah, kata Nabi, dan sunnah khalifah yang lurus yang telah petunjuk sesudah. Gigitlah dengan gigi geraham kalian. Nah, ini perintah untuk berpegang kepada sunnah Rasul dan para khalifah yang lurus dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah khulafaur rasyidin al-arba'ah. Khalifah yang empat dari Abu Bakar As-Siddiq, ya, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Naam, ya. Dan ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau menyebutkan sebelumnya. Ini adalah penggalan dari hadis yang panjang di mana beliau sebutkan sebelumnya, fa innahum may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup di antara kalian lebih lama, siapa yang diberikan usia lebih panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dari para sahabatku sekarang ini, fa sayara ikhtilafan katsira, maka dia pasti akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Ya, perbedaan pendapat. Ya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan, bahkan memerintahkan dengan tegas untuk kita berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah dan sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Maka ini menunjukkan bahwa sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sunnah Khulafaur Rasyidin adalah jalan keluar dari perselisihan. Nah, ya. Nah, yang menjadi poin dari hadis ini adalah pada kalimat yang terakhir, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ya. Rasulullah SAW memperingatkan kita dari perkara yang baru. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa setiap yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Tentunya yang dimaksud adalah yang baru dari perkara agama yang diada-adakan, yang ditambah tanpa ada contoh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya. Bukanlah yang dimaksud dari perkara baru, ya, al-wasail al-haditsah, ya, yaitu hasil kemajuan teknologi misalnya seperti mikrofon, ya, atau berbagai macam alat komunikasi, ya. Maka semua ini adalah dari perkara yang merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun disebut bid'ah, bid'ah secara bahasa saja artinya yang perkara baru, barang baru, ya, penemuan baru. Tetapi syariat sendiri tidak melarang perkara itu, bahkan memberikan dorongan. Dorongan untuk apa? Dorongan untuk kita mencari kemudahan dalam urusan perkara dunia kita, ya. Apa yang mudah itulah yang dilakukan, ya. Bagaimana kemudian manusia senantiasa memperbaiki kehidupannya, ya. Maka karena itu terus terjadi perkembangan dalam kehidupan manusia, dalam moda transportasi misalnya, alat yang dipakai untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ya. Demikian pula berkaitan masalah perabot rumah tangga, ya. Maka itu bukan dari perkara bid'ah yang tercela, perkara baru yang dilarang. Adapun yang dimaksud dengan setiap perkara baru adalah bid'ah, yaitu al-bid'atu fid-din al-muhdatsatu fid-din. Perkara baru dalam agama, ya, yang diada-adakan. Itu yang disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya yang sahih ini. Hadis Irbad bin Sariyah riwayat Ashabus Sunan. Maka perhatikan bagaimana Nabi SAW memperingatkan, ya, dari perkara bid'ah itu. Sebagian orang, ya, begitu pobi, ya, dengan istilah bid'ah, ya. Ketika disebutkan tentang peringatan Rasulullah SAW dari perkara bid'ah, maka mereka serta-merta menuduh orang yang mengingatkan akan perkara tersebut sebagai tukang mentabdi', suka membid'ah-bid'ahkan orang, suka menyesat-menyesatkan orang, ya. Maka ketahuilah bahwa telah memperingatkan dari perkara bid'ah orang yang terbaik dari hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang seperti ini. Dan hadis Irbad bin Sariyah ini bukan hanya satu hadis ini saja yang menunjukkan peringatan Rasul dari perkara bid'ah. Ya. Kita tahu hadis yang kelima dalam Arba'un An-Nawawiyah, hadis Aisyah muttafaqun alaihi, yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi, dan beliau mengatakan bahwa hadis ini merupakan asal, kaidah, asas yang pokok, ya, fi tarkil munkarat, dalam meninggalkan perkara-perkara yang mungkar, yang tidak ada tentunya dalam agama. Ya. Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Ini dalam riwayat Bukhari Muslim. Dalam lafal Bukhari, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa fihi fa huwa raddun." Barang siapa yang mengada-adakan dalam perkara kami, dalam urusan agama ini, ya, ma laisa minhu, apa yang bukan darinya. Ini dalam riwayat Bukhari Muslim. Dalam salah satu riwayat Imam Al-Bukhari, ma laisa fihi, apa yang tidak terdapat dalam agama, diada-adakan apa yang asalnya tidak ada, fahuwa raddun, maka dia tertolak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Muslim, dalam satu riwayat dari Imam Muslim, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang beramal dengan satu amalan yang bukan di atasnya perkara kami, maka dia tertolak. Ya. Perhatikanlah para ulama al-usul, ya, menyebutkan bahwa kalimat man 'amila 'amalan, demikian pula man ahdatha fi amrina hadza, di sana ada bentuk man syartiyah, ya, ma mausula, man mausula, ya, man syartiyah afwan, ya, yang menunjukkan kepada kita adanya pencaratan man 'amila, ya, yang kemudian sesudahnya ada jumlatul jaza, fahuwa raddun, maka dia tertolak, ya. Dan bentuk uslub seperti ini, ya, memberikan faedah keumuman, memberikan faedah keumuman, ya. Dan karena itu ini menunjukkan kepada kita bahwa semua perkara dari perkara-perkara agama yang dianggap darinya, namun ternyata tidak ada dasarnya dalam agama, dalam syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tertolak. Maka dia semakna dengan hadis Irbad bin Sariyah, wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Demikian pula diriwayatkan dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim, di mana Rasulullah dalam khutbatul hajah bersabda dalam setiap kesempatan, baik setelah sholat ya, atau pada khutbah Jumat, ataupun pada khutbah pernikahan, beliau ingatkan dengan kalimat-kalimat ini yang disebutkan oleh para ulama, para fuqaha sebagai khutbatul hajah, di mana beliau mengucapkan di antara ucapan beliau, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Demikian dalam riwayat sahih Muslim. Rasulullah bersabda, ya, sesungguhnya sebaik-baik hadis pembicaraan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sejelek-jelek perkara adalah perkara baru yang diada-adakan, dan setiap perkara baru yang diadakan adalah bahwa dia adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Ini hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, nomor hadis 867. Ya. Ini juga menegaskan ya akan peringatan dari bahaya bid'ah, dari perkara muhdatsah, perkara baru dalam agama yang diada-adakan yang tanpa ada dasar dan contohnya dari syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Maka perhatikanlah bagaimana ya kita diperintahkan untuk mengikuti jalannya para sahabat, dan diperingatkan dari bahaya bid'ah, perkara-perkara baru. Dan inilah perkara agama. Baik apa yang berupa perbuatan, al-bid'atu fil af'al, ya, fil aman, bid'ah dalam perbuatan-perbuatan, ya, seperti sholat-sholat yang baru, yang bid'ah, yang diada-adakan, ya, seperti sholatul raga'ib misalnya, ya, sholat-sholat yang tidak ada dasarnya dan tuntunannya, ya. Kemudian juga demikianlah pula amalan-amalan yang lainnya dari perkara yang dia merupakan perkara ibadah, yang kemudian dibuat perkara-perkara baru dalam bentuk ibadah tersebut tanpa ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Kemudian termasuk pula dalamnya bid'ah fil aqwal, bid'ah dalam perkataan-perkataan. Contohnya seperti bid'ahnya perkataan yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Ya. Makanya perkataan bid'ah. Tidak kita dapatkan dalam Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan pernyataan bahwa sesungguhnya Al-Qur'an adalah kalamullah. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak dalam keterangan Al-Qur'an, nanti akan datang penjelasan tentang hal ini insyaallah taala. Ya. Maka kita lihat ya, termasuk pula bid'ah dalam perkataan, dan demikian pula bid'ah dalam ya irada, dalam keinginan, kehendak, bid'ah dalam niat, bid'ah dalam amalan-amalan hati. Ya. Maka semua perkara ini, apa yang tanpa ada tuntunan dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perkara agama, maka dia dari perkara yang diada-adakan, dan setiap perkara yang diada-adakan seperti itu, maka dia adalah bid'ah. Baik. Namun kita ingatkan di sini satu permasalahan ya yang diingatkan oleh para ulama ya, dalam syarah dari kitab Lumatul I'tiqad, misalnya dari Syekh Yusuf Al-Gufais ya, diingatkan kepada kita bahwa dalam sebagian riwayat Jabir bin Abdullah dalam khutbatul hajah, ya, di mana dalam riwayat Muslim, ya, hanya disebutkan dengan kalimat pada akhir kalimat tersebut, wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Selesai dalam riwayat Muslim. Ya. Nah, dalam riwayat Ashabus Sunan ada tambahan wa kullu dhalalatin finnar. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Nah, Syekh Yusuf Al-Gufais dalam syarah Lumatul I'tiqad mengingatkan bahwa sesungguhnya tambahan ini, ya, tentang sah tidaknya ada taraddud, ada keraguan di kalangan para ulama apakah ini sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak, ya. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan bahwa tambahan kalimat yang terakhir bahwa setiap kesesatan itu tempatnya di neraka, ini kata beliau syadzah, tambahan yang ganjil, ya, ada bentuk penyelisihan dari riwayat-riwayat yang sahih, ya, ini ganjil, ya. Dan beliau mengatakan bahwa keganjilan dalam riwayat itu datang dari sisi matan, bukan dari sisi sanadnya, tapi dari sisi matannya, yaitu pada kalimat yang disebutkan kullu dhalalatin finnar, bahwa setiap kesesatan tempatnya di neraka. Mengapa demikian? Ya, disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala seperti dinukilkan oleh Syekh Yusuf Al-Gufais, dan Yusuf Al-Gufais ini salah seorang dari anggota Hay'ah Kibarul Ulama, ya, di Kerajaan Saudi Arabia, ya, di mana beliau mengingatkan, menukilkan perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwa Ibnu Taimiyah berkata, sesungguhnya kesesatan ini tidaklah melazimkan bahwa orang yang terjatuh ke dalamnya dia akan masuk ke dalam neraka. Ya. Mengapa demikian? Kata beliau, karena sesungguhnya manusia, ya, kadang ia menyimpang, tergelincir, ya. Namun apa yang ia lakukan dari perbuatan tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membawakan hadis Abdullah bin Amr bin Al-As riwayat Bukhari Muslim, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza hakama al-hakim fajtahada thumma asaba falahu ajrani, wa idza hakama fajtahada fa akhta falahu ajrun." Jika seorang hakim, ya, menetapkan satu hukuman, menetapkan satu ketetapan, dan ia berijtihad di dalamnya, kemudian ia benar dalam hukum yang ia tetapkan, maka baginya dua pahala. Dan jika dia menetapkan satu hukum ketentuan, satu ketetapan, dan ia berijtihad di dalamnya, namun ia salah dalam keputusannya, maka baginya satu pahala. Baginya satu pahala. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa ada orang yang berijtihad itu, ya, salah dalam menetapkan hukum. Salah dalam menetapkan hukum. Tetapi kesalahannya ternyata diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak tercatat sebagai bentuk dosa. Bahkan dalam keputusan yang salah tersebut, ya, ia mendapatkan pahala. Ya. Tatkala ia dari golongan orang yang memang layak untuk berijtihad, memiliki ilmu dan telah berusaha dengan segenap kemampuannya dan ilmu yang dimilikinya untuk menetapkan hukum dalam permasalahan tersebut, tetapi dia keliru dalam menetapkan keputusan, maka ternyata Allah mengampuni dosanya, bahkan ia mendapatkan satu pahala. Ya. Maka berkata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya, tambahan hadis dalam riwayat setiap kesesatan tempatnya di neraka, ini sifatnya umum. Ya. Dan yang benar kata beliau bahwa kesesatan, ya, ad-dalal, ad-dalalah, kesesatan yaitu mujanah atau shawab, ya, menyelisih apa yang benar. Ya. Qad yakunu sahibuha finnar, mungkin orang yang terjerumus ke dalamnya dijebloskan oleh Allah ke dalam neraka, mungkin. Ya. Kapan itu terjadi? Likaunihi muta'addiyan ba'da ma tabayyana lahu al-huda. Yaitu jika orang itu memang lancang, ya, untuk menyelisihi apa yang ada dari petunjuk setelah jelas kepadanya. Ada petunjuk dari ketentuan sunnah Rasul, lalu ia sengaja meninggalkan perkara itu, ya, membangkang. Maka ini orang yang tentu saja, ya, akan ditempatkan ke dalam neraka jahannam. Ya, dalam hadis Abu Hurairah sahih riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Setiap umatku pasti akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Kecuali yang tidak mau. Maka berkata para sahabat, "Waman ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang tidak mau masuk surga wahai Rasul?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba." Siapa yang taat kepadaku dia pasti masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang murhaka dari perintahku, maka dia enggan untuk masuk surga. Berarti apa? Masuk neraka dong. Ya. Jadi ini orang yang setelah tampak kepadanya petunjuk kebenaran, lalu dia menyelisihi, maka perbuatan ia terjerumus ke dalam kesesatan adalah setelah meninggalkan apa yang wajib dari petunjuk, maka orang inilah yang ditempatkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata beliau, wa qad la yakunu fin nar fi mahalli ijtihadin. Dan mungkin juga orang yang terjerumus ke dalam kesesatan, ya, ini tidak dijebloskan ke dalam neraka. Kenapa? Karena dia dalam perkara yang terjadi padanya ijtihad, perkara yang memungkinkan untuk adanya ijtihad di dalamnya. Seseorang dengan kadar ilmu yang ada padanya dan kemampuannya telah berusaha untuk mencari petunjuk dan mengikutinya. Namun demikianlah, karena keterbatasan ilmu, ya, atau karena adanya kesamaran dalam sebagian apa yang diikutinya, maka ia pun terjerumus ke dalam satu bentuk kesesatan. Terjerumus dalam satu bentuk kesesatan. Maka orang yang seperti ini, ya, ketika dia terjerumus dalam kesesatan, namun karena ijtihad, ya, karena ia telah mengerahkan segenap kemampuannya, ya, untuk mengambil satu keputusan dan ternyata itu keliru dan salah, ya, maka kata Syekh, fayakunu khata'uhu maghfuran wa ijtihaduhu mahjura. Maka jadilah kesalahannya diampuni dan ijtihadnya bahkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagai contoh, ya akhwat, kita ketahui dan pernah dengarkan tentu saja hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, lallahu, ya, ashaddu farhan bi taubati abdihi min ahadikum. Sesungguhnya Allah, ya, sangatlah bergembira dengan tobat seorang hamba dibanding kegembiraan seorang di antara kalian. Kemudian Nabi menyebutkan keadaan orang tersebut yang dia berangkat dalam suatu perjalanan dan tiba di suatu tempat yang tandus, bersama dia kendaraannya dan ada pada kendaraan itu perbekalan dan bahan makanannya. Lalu kemudian ia berhenti sejenak di bawah satu pohon beristirahat, dan ketika ia terbangun ia tidak mendapatkan sama sekali kendaraannya tadi, hilang bersama dengan apa yang ada di atasnya dari perbekalan dan bahan makanan. Maka ia pun mencari kesana kemari dan tidak mendapatkannya hingga ketika ia telah pasrah dan hanya menanti detik-detik datangnya kematian, dan ia pun berbaring di bawah pohon itu kembali menanti ajalnya. Tiba-tiba ia tersentak dan mendapatkan di depannya kendaraan yang tadi hilang telah ada kembali dengan seluruh perbekalan dan bahan makanan yang ada sebelumnya, tidak berkurang satu apapun. Maka ia pun ya dengan penuh kegembiraannya ya memuji Allah Subhanahu wa taala, menetapkan bagaimana dia adalah hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ia berkata, namun khanatul ibarah, ungkapannya salah. Ya, kata Nabi, orang itu berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Wahai Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Terbalik, harusnya bahwa dia yang hamba dan Allah adalah Rabbnya. Tapi terbalik, kata Nabi, akhta'a min syiddati al-farhi. Ia salah karena terlalu gembira, saking senangnya. Ya, demikianlah orang kalau terlalu gembira kadang lupa diri, ya. Sebagaimana juga orang yang terlalu sedih, orang yang terlalu marah, ya, sering ia tidak bisa mengontrol ucapan dan perbuatannya, tidak menyadari tindak tanduk dan perbuatannya. Nah, perhatikanlah kalimat orang tersebut bahwa Allah adalah hambanya dan dia adalah Rabb. Kalimat apa ini, akhwat? Kalimatku kufur, kan? Kalimat kekafiran yang jika diucapkan dalam keadaan sadar akan menyebabkan batalnya keislaman. Ya? Jika diucapkan dalam keadaan sadar dan diyakini ketentuan dan konsekuensinya, menyebabkan orang itu murtad. Bagaimana mungkin ia menyatakan dirinya sebagai Rabb dan Allah penciptanya sebagai hambanya? Tidak mungkin ini. Ya? Tetapi dia ucapkan kalimat ini, kalimat kesesatan, kalimat kekufuran, karena kesalahan. Ya? Karena kesalahan. Apakah dia kemudian kafir karenanya? Tidak. Ya? Dia tetap seorang yang muslim. Ya, maka lihat dari sini bahwa kesalahannya diampuni ya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah SAW menyebutkan kalimat ini, kisah ini dalam bentuk penetapan akan besarnya kegembiraan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kegembiraan yang layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa kita bagaimanakan dengan kegembiraan manusia. Ya, bahwa Allah sangat gembira, bahkan lebih gembira dari seseorang dengan tobat seorang hamba. Allah senang dengan tobatnya seorang hamba lebih dari kesenangan, kegembiraan yang dirasakan oleh seseorang yang seperti katanya tadi ini, yang karena saking gembiranya sampai ia salah dalam berucap, salah dalam berkata-kata. Ya, jadi dia bentuk maqam alhamd, ya, bentuk contoh yang baik, bentuk pujian, ya, bahwa orang ini sangat gembira. Orang seperti ini pasti adalah sangat gembira. Maka sesungguhnya Allah lebih gembira dari itu dengan taubat seorang hamba. Ya, maka kita dapatkan ini penguat dari apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, bahwasanya ya, kullu bid'atin dalalah, ini sampai di sini riwayat yang sahih tadi. Ya, adapun kalimat wa kullu bid'atin dalalatin finnar, maka ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Kalaupun dalam sanadnya dia sahih, maka sebagian ulama memandang bahwa dia adalah riwayat yang syadz, riwayat yang ganjil, di mana ada seorang perawi meskipun dia thiqah menyelisihi riwayat dari perawi-perawi yang lebih thiqah, ya, dan lebih banyak, ya. Dan dari sisi matannya ada nikarah, ada bentuk pertentangan, ya, dari terhadap keterangan riwayat-riwayat yang lain bahwa tidak semua kesesatan tempatnya di neraka, ya. Ada di antara bentuk kesesatan, kesalahan, kekeliruan, penyimpangan yang Allah Subhanahu wa taala ampuni dari seseorang. Ya, yaitu apa yang terjadi bila qasdin, tanpa ada keinginan, tidak sengaja. Demikian pula apa yang sifatnya karena tekanan dan ancaman, ya, seperti yang disebutkan dalam hadis Rasulullah, ya, Inna Allah tajawaza an ummati al-khata'u wan nisyan wa mastukrihu 'alaihim. Sesungguhnya Allah melewatkan dari hamba-hambanya, dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesalahan yang mereka perbuat, kesalahan, kekeliruan yang mereka lakukan yang terlahir dari khata' wan nisyan, dari bentuk kesalahan atau bentuk kealpaan, lupa, karena lupa, ya, wa mastukrihu 'alaihim, ya, dan apa yang mereka terancam dipaksa karenanya. Juga menyelisih apa yang datang dalam hadis Abdullah bin Amr bin As tadi, idza ijtahada al-hakimu fa asaba. Jika seorang hakim bersungguh-sungguh dalam menetapkan satu hukum lalu ia benar, baginya dua pahala. Jika salah, baginya satu pahala. Jadi ada pertentangan dengan riwayat-riwayat tersebut, ya. Maka di antara kesesatan ada yang ditempatkan ke dalam neraka, na'udzubillahi min dzalik, dan di antara kesesatan ada yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada yang kemudian justru mendapatkan pahala karena ijtihad yang telah dilakukan. Wallahu a'lamu bissawab. Nah. Baik, dalam penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya, kita dapatkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan tentang pengertian sunnah, ya, dan bid'ah secara bahasa dan secara istilah. Perkara yang tentu saja insyaallah, ya, kita pahami dengan baik, ya. Beliau mengatakan bahwa as-sunnah secara bahasa artinya thariqah. Artinya adalah thariqah, ya. Dan dasarnya dari firman Allah dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa likullin ja'alna minhum syir'atan wa minhaja." Syir'atan wa minhaja, ya. Itu dasarnya dalam Al-Qur'anul Karim, yang dalam tafsirnya seperti yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya, ya, Abdullah bin Abbas mengatakan syir'atan wa minhaja ay sunnatan wa sabila. Sunnatan wa sabila, ya. Taib, ayat yang kami maksud, ya, yang menerangkan tentang makna sunnah itu adalah surah Al-Maidah ayat ke-48. Surah Al-Maidah ayat ke-48. Awal ayat Allah berfirman, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alayhi. Fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Syir'atan wa minhaja, ya. Dan bagi mereka para nabi, kami jadikan bagi mereka syir'atan wa minhaja. Syir'atan wa minhaja, hey, sunnatan wa sabila, seperti kata Abdullah bin Abbas, ya. Taib, as-sunnah at-tariqah, ya, jalan, ya. Dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mata." Siapa yang mengikuti jalan di antara kalian, maka hendaklah dia mengikuti jalannya orang yang sudah meninggal, yaitu ulaika ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabat Nabi. Baik, jadi sunnah adalah tariqah. Adapun istilah, "Ma kana alaihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabu." min aqidatin wa amal, yaitu apa yang di atasnya Nabi dan para sahabatnya dari akidah dan amalan, dari akidah dan amalan. Itu adalah sunnah secara istilah, ya, sunnah secara istilah, ya. Baik, sebagian ulama mengatakan bahwa sunnah adalah ma uthira alin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin wa amal, ya, min qawlin wa fi'lin wa iqrarin, ya, apa yang diriwayatkan dari Nabi dari perkataan, perbuatan dan takrir beliau, ya, dan takrir dari beliau. Artinya sunnah berarti sama dengan hadis. Di antara makna sunnah juga adalah sunnah adalah akidah, ya. Karena itu ada kitab yang dikarang oleh para ulama dalam perkara akidah diberi judul dengan judul As-Sunnah, seperti kitab As-Sunnah oleh Imam Ahmad, kemudian juga kitab As-Sunnah oleh Imam Muhammad bin Nasr al-Marwazi, ya, juga, ya, di antara makna sunnah, ya, dalam ilmu mustalah kitab yang itu sunan, ya. Baik. Jadi itu di antara makna sunnah, dan yang dimaksudnya adalah jalannya para sahabat, jalannya Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dari perkara akidah dan amalan, ya, dalam perkara agama tentu saja. Kemudian al-bid'ah, adapun bid'ah secara bahasa kata beliau asy-syai al-muhdats atau asy-syai al-mustahdats, perkara atau sesuatu perkara yang baru yang diada-adakan, itulah bid'ah. Ya, dalam Al-Quran Allah berfirman badi'us samawati wal ard, badi'us samawati wal ard, yaitu pencipta langit dan bumi, ya, sebelum adanya contoh, yang tanpa ada contoh sebelumnya, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 117 ataupun surah Al-An'am ayat 101, badi'us samawati wal ard. Naam, ya. Maka kata bada'a, ya, itu artinya adalah sesuatu yang baru. Nah, ada pun secara istilah ma ukhlita fid din ala khilafi ma kana alaihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu min aqidatin wa amal. Dia adalah lawan dari as-sunnah, yaitu apa yang diada-adakan dalam agama menyelisihi apa yang di atasnya Nabi dan para sahabatnya dari perkara akidah dan amalan, dalam perkara akidah dan amalan. Baik. Maka ini diantara penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala tentang perkara sunnah dan bid'ah. Dan tentu saja yang diinginkan adalah kewajiban kita untuk mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dan apa yang di atasnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dalam hadis Muawiyah Rasulullah bersabda riwayat Imam Tirmidzi, sataftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqa kulluha fi an-nar. Hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, Rasul bersabda sataftariqu hadhihi al-umma, karena akan berpecah umat ini ala 73 firqa menjadi 73 golongan, kulluha fi an-nar illa wahidah, semuanya di neraka kecuali satu. Dan ketika ditanya kepada Rasulullah siapakah mereka, beliau mengatakan humma kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, itu mereka yang berjalan seperti mereka yang berjalan seperti apa yang aku di atasnya dan para sahabatku pada hari ini, ya, orang yang mengikuti sunnah Rasul dan jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka inilah yang disebut sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka itu yang ditekankan dalam poin ini, serta peringatan dari perkara bid'ah, dari perkara bid'ah, perkara-perkara baru yang diada-adakan, ya. Dan tentu saja di antara perkara bid'ah yang besar, ya, adalah bid'ah fil i'tiqadat, adanya perkara baru dalam perkara-perkara akidah, ya, apalagi dalam perkara yang berkaitan dengan Asma'ullahil Husna wa sifatuhu al-ula, nama-nama Allah yang terindah dan sifat-sifatnya yang termulia, ya, karena perkara ini berkaitan dengan ma'rifatullah, pengenalan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidaklah mengenal Allah kecuali dengan nama, sifatnya, dan perbuatannya, dan juga hasil ciptaannya. Dengan itulah kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka penyimpangan dalam perkara ini adalah penyimpangan dalam perkara yang besar, karena berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang diingatkan oleh Imam Muwaffaquddin Ibn Qudam al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Baik, saya kira demikian akhwat pembahasan kita. Kita cukupkan insyaallah ta'ala dengan pembahasan ini. Ya, adapun selanjutnya penulis kitab Lumatul I'tiqad Imam Muwaffaquddin Ibn Qudam al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala akan menyebutkan perkataan dari para salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in yang menunjukkan kewajiban untuk mengikuti atharnya para sahabat, berpetunjuk dengan petunjuk para sahabat dan generasi awal dari umat ini, dari tiga generasi yang utama. Ya, beliau akan menukilkan kepada kita perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, perkataan Umar bin Abdul Aziz, ya, salah seorang khalifah dari khalifah Bani Umayyah yang diakui keimamahannya dan ketokohannya dalam ilmu dan wara' serta zuhud. Dan kemudian juga beliau akan menukilkan perkataan Imam Abu Amr Al-Auza'i, ya, serta debat yang terjadi antara seorang tokoh dari tokoh, ya, Mu'tazilah, ya, tokoh yang menyimpang dalam permasalahan asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan Muhammad bin Abdurrahman Al-Adarmi. Ya, insyaallah akan kita dapatkan dalam kesempatan yang lain. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita dalam memahami apa yang dijelaskan oleh para ulama dari pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan semoga kemudian kita bisa memegang teguh apa yang ditetapkan dari perkara-perkara akidah tersebut dan pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan semoga kita dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah haqqan wa sidqan, amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian akhwat. Sampai di sini ada pertanyaan dari pembahasan kita. Baik, tidak ada ya. Baik, kalau begitu mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dan manfaat dari apa yang kita pelajari. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.